جزاك الله خير أخي، الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Roja TV dan para pendengar dari Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisadul Muqni' dari Imam Al-Hajjawi, yang sampai kepada perkataan muallif, wala syuf'ata bi syarikati waqfin. Takra Syekh. Naam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Muallif rahimahullahu taala. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو حبته أو رحنه إلى بوصية. لا هذا شيخ. ولا شوف أتب شركة وقف انتهينا. أي نعم. لا مسد. جيد. لأن المسجل عندي بحصته من الثمن. أي طيب. بحصة من الثمن. هذا انهينا. ولا شوف أتب شركة وقف. هين متأكد يا شيخ؟ نعم. نعم سيد نعم. نواصل؟ نواصل. ولا شوف أنت بشركة وقف تقرأ. أي نعم. ما قرأنا أو قرأنا وما شرحنا. ولا شوف أنت صح نعم. ولا شوف أنت بشركة وقف ولا في غير ملك سابق ولا لكافر على المسلم. Dan tidak ada hak syuf'ah dengan syarikat waqfin, dengan mit syarikat waqfin, syarikat maksud saya waqaf, wala fi ghairi milki sabiq, dan juga tidak dengan sebab kepemilikan sebelumnya, dan tidak pula hak syuf'ah bagi seorang kafir atas muslim. Ya, kita lanjutkan perkataan muallif. Wala syuf'ata bi syarikati waqfin, tidak ada hak syuf'ah dalam syirkah wakaf. Bila Ahmad dan Abdullah mereka membeli sebidang tanah dengan porsi 50-50. Lalu kemudian Ahmad mewakafkan porsinya tadi yang 50% dari tanah tadi. Ya, wakaf umamanya untuk kebaikan kaum muslimin di daerah itu, baik tahfiz ataupun madrasah atau apa, kata dia. Kemudian teman syirkahnya Abdullah menjual sahamnya atau bagiannya kepada Mahmud. Apakah para mauquf alaih, pihak yang menerima wakaf, bisa menerima melakukan syuf'ah kepada Mahmud? Jawabannya tidak. Ini perkataan muallif. Ya, dan ini dipilih oleh muallif. Sebagian ulama mengatakan tetap juga ada. Yang penting hikmahnya adalah mudharat. Bila umpamanya wakaf terganggu dengan syirkah yang baru ini, mitra syirkah yang baru, dia juga berhak melakukan syuf'ah. Tetapi dalam mazhab tidak ada mendapat hak syuf'ah. Kenapa? Karena mukuf alaih, kepemilikannya kepada harta wakaf tidak kuat, ghairu tam, maka dia tidak bisa melakukan syuf'ah. Itu menurut mazhab, dan sudah kita jelaskan khilaf ulama dalam hal ini. Wala ghairi mulkin sabikin, dan juga tidak ada hak syuf'ah pada kepemilikan yang tidak ada yang dahulu dan belakangan. Artinya Ahmad dan Abdullah sama-sama membeli tanah. Abdullah 70%, Ahmad 25% dari harga tanah. Tanah pembelinya 1 miliar, Ahmad 750 juta, Abdullah 250 juta. Mereka sama-sama membeli. Maka tidak ada hak syuf'ah. Yaitu Ahmad yang punya saham 70% yang mengatakan, kamu Abdullah, saham kamu sekarang kita nilai tanah berapa harganya? Sekarang pasaran sekitar 2,5 miliar. Ya udah, saham kamu yang 25% saya beli dengan harga 500 juta. Ini ambil 500 juta, kamu keluar. Tidak ada hak. Kenapa? Karena mereka sama-sama memiliki, tidak ada yang duluan, tidak ada yang belakangan. Kalau tadi syuf'ah, ada yang lebih dahulu, kemudian ada yang belakangan, maka bisa ada syuf'ah. Seperti itu. Wala likafirin ala muslimin. Dan juga tidak ada hak syuf'ah bagi orang kafir terhadap orang muslim. Artinya, Ahmad membeli tanah ini dengan temannya, umpamanya ahli kitab Nasrani, umpamanya 25% Nasrani Ahmad, atau sama-sama 50-50%, atau bahkan Nasrani 75% Ahmad 25%. Lalu Ahmad menjual sahamnya kepada Mahmud. Si Nasrani tadi bisa dia mendapatkan hak syuf'ah? Tidak bisa. Tidak bisa dia mengatakan, dia mengadukan ke pengadilan, saya mau syuf'ah, hak syirkah saya dari si Mahmud, sudah dari Ahmad dijualnya ke Mahmud, maka saya mengambil dengan syuf'ah. Ya. Kalau ulama sepakat dalam hal ini, tidak bisa non-muslim kafir mendapatkan hak syuf'ah dari muslim. Kenapa? Innal islama ya'lu wa la yu'la alaih. Ya. Islam itu tinggi, maka tidak boleh ada yang yang melebihinya. Ya, maka dalam hal ini tentu tidak bisa. Baik. Nahaina Syekh Allah Nasir wa in tasarrafa qala malik rahimahullah wa ta'ala faslan wa in tasarrafa mushtarihi biwaqfihi aw hibbatihi aw rahnihi la biwasiyah saqatat as-syuf'ah. Dan apabila pembelinya melakukan dari objek yang dibelinya dengan wakaf atau mewakafkan atau menghadiahkan, menghibahkan arahnihi atau menggadaikan la biwasiyah dan dengan tanpa wasiat atau tidak diwasiatkan saqatat as-syuf'ah, maka hak syuf'ah menjadi gugur. Iya. Wa in tasarrafa mushtarihi biwaqfihi, bila pembeli bagian dari teman syirkah tadi dia melakukan tindakan hukum seperti dia menghibahkan atau mewakafkan atau dia menggadaikan, maka syuf'ahnya gugur. Umpamanya Ahmad menjual, Ahmad dengan Mahmud, Ahmad dengan Abdullah membeli tanah dengan nisbah persentase saham 50-50%. Kemudian Abdullah menjual sahamnya kepada Mahmud. Berarti pembelinya adalah Mahmud. Lalu Mahmud yang pembeli ini melakukan tindakan hukum seperti wakaf. Dia katakan, ini saya wakafkan. Maka gugur syuf'ah si Ahmad. Dia tidak bisa melakukan syuf'ah terhadap tanah wakaf. Atau Mahmud, Abdullah menjual ke Mahmud, lalu Mahmud menghibahkan. Dia mengatakan, ini saya hibahkan kepada antum ustaz, atau kepada anaknya, atau kepada istrinya. Gagal hak syuf'ah dari si Ahmad dalam hal ini, karena dia sudah melakukan tasarruf. Ya. Aurahnihi, atau dia gadaikan atas sebuah hutang. Adalah syuf'ah la bi wasiyah, tidak dengan wasiyah. Wasiyah itu seseorang menghibahkan hartanya dengan dikaitkan kematiannya. Dia mengatakan, tanah saya ini menjadi milik umpamanya anak saya. Tidak boleh wasiat kepada anak. Kalau saya wafat, tanah saya yang ini saya berikan ke yayasan bulan. Ya, dibangun umpamanya pesantren, atau dibangun di sana rumah Quran, rumah tahfiz dan lain sebagainya. Ya. Itu wasiat. Fa pada saat umpamanya Ahmad dengan Abdullah tadi bersyirkah, lalu Abdullah menjadikan porsinya, hak bagiannya dalam syirkah tadi, dalam kerjasama pembelian tadi, dia katakan kalau saya wafat maka 50% saham saya di tanah yang kami beli berdua dengan Ahmad itu saya berikan, saya wasiatkan untuk rumah tahfil. Ya, atau dia mengatakan saya hibahkan kepada tetangga saya yang baik ini, yang dekat dari rumah dia atau berbatasan dengan tanah dia. Dan Abdullah masih hidup, maka syuf'ahnya tentu otomatis belum berlaku. Maka wasiatnya tentu belum berlaku, karena wasiat tadi dikaitkan dengan kematian dan dia masih hidup. Maka Ahmad masih berhak melakukan syuf'ah pada tanah yang diwasiatkannya tadi. Ya. Wabibay'in wasil syaih. Wabibay'in falahu akhzuhu bi'ahadil bay'aini. Dan apabila pembeli menjual, maka bagi syafi' atau syarik yang pertama untuk mengambilnya dengan salah satu dari dua transaksi penjualan. Ya, artinya sudah berpindah ke dua tangan, dia bertasarruf dengan bay'. Ya, Ahmad dengan Abdullah bersyirkah membeli tanah 50-50, lalu Abdullah menjual tanahnya ke Mahmud, berarti si mushtarinya adalah Mahmud. Mahmud bertasarruf dengan menjual lagi, dia jual lagi ke Mahmud, menjual kepada Hamid, lalu Hamid menjual kepada Ayyub dan seterusnya. Ya, maka Syafi' boleh memilih yang mana saja, nanti akan dia pilih dengan harga yang menguntungkan dia. Kalau dari Abdullah ke Mahmud harganya umpamanya sahamnya yang 50% itu jualnya 50 juta, kemudian Mahmud kepada Hamid menjual 60, Hamid kepada Ayub menjual 70, tentu yang diambilnya adalah yang 50 yang dari Abdullah ke Mahmud. Ya, lalu selisihnya masing-masing ngambil daripada pada masing-masing. Ya, tentu karena diambil oleh Ahmad, posisi Mahmud tidak punya apa-apa lagi, Hamid tidak punya apa-apa lagi, Ayub tidak punya apa-apa. Ya, Ayub kerugiannya 70 juta. Hamid kerugiannya 60 juta. Ya. Kemudian Mahmud kerugiannya 50. Ya. Maka si Ahmad mengambil dengan yang 50. Selisihnya 10 dan 20 masing-masing menagih kepada si penjualnya. Kembalikan uang saya 10, kembalikan saya uang 20. Yang Ayub yang paling ujung kerugiannya 20, dia tagihkan kepada siapa? Hamid. Hamid yang beli 60, dia tagihkan 60-nya kepada si Mahmud. Mahmud yang kerugiannya tadi dia tagihkan kepada Abdullah. Walhasil dia enggak rugi sebetulnya si Mahmud, karena sudah terima 50. Hanya kerugiannya selisihnya itu yang dia untung tadi, menjual 60 dia berikan 10 kepada Hamid, Hamid berikan 20 kepada Ayyub. Wassalamualaikum Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala walil mushtari. Naam, walil mushtari walil mushtari al-ghullatu wan-nama'u al-munfasil waz-zir'u wath-thamratu adh-dhahirah. Dan bagi pembeli ada hak al-ghullah hasil, wan-nama' al-munfasil, demikian juga an-nama' hasil yang terpisah dari objek barang atau tanah, waz-zir'u dan tanaman, wath-thamratu dan buah yang tampak atau jelas terlihat. Walil mushtari, bila tadi umpamanya Ahmad dan Abdullah melakukan akad syirkah berdua, lalu Abdullah menjual bagiannya dia atau sahamnya dia 50% kepada Mahmud. Berarti Mahmud mustari kan? Penjualnya adalah Abdullah. Syafi'nya adalah Ahmad. Ya. Lalu si mustari si Mahmud menyewakan tanah ini. Ya, dia beli tadi tanah 50 juta. Dia sewakan bagiannya dia 50% kepada Hamid selama 1 tahun dengan kontrak sewa. Setelah dia beli, hari beli besoknya langsung dia sewakan kepada Mahmud dengan harga umpamanya kita katakanlah 5 juta selama 1 tahun. Ketika dibayar oleh Hamid kepada Mahmud, lalu Ahmad tahu bahwa Abdullah telah menjual bagiannya dia dalam kepemilikan bersama tadi kepada Hamid. Maka dia mengatakan kepada Hamid, Hamid, ini kau beli berapa? 50 juta dari Abdullah. Ini hak 50 juta kamu dan kamu tidak punya hak lagi dalam tanah ini. Boleh, enggak ada masalah. Tapi sampai akhir tahun itu sudah dipakai, disewa tanahnya oleh Hamid. Yang 10 juta, yang 5 juta atau 10 juta, yang 5 juta tadi yang diterima Mahmud, itu hak Mahmud, milik dia. Tidak bisa diambil oleh si Ahmad, si Syafi'. Wanama'ul munfasil, dan pertumbuhan yang berpisah. Apa pertumbuhan terpisah tadi? Umpamanya dia beli adalah kebun kurma atau kebun pisang, enggak ada masalah. Ya. Atau ya kebun pisang. Maka tadi ketika si Abdullah menjual sahamnya, bagiannya kepada Hamid, kepada Mahmud dari 50%, 50 juta, maka alhamdulillah itu tadi beli itu tumbuh anak di pohon pisangnya atau anak di pohon kurmanya. Yang anak ini milik si Hamid yang sudah membeli saham Abdullah. Ketika Ahmad melakukan syuf'ah, tetap yang anak itu bukan milik si Ahmad tapi milik si mustari yaitu Hamid. Wazar'u, ya, di kebun di tanah yang 50% tadi, si Hamid pembeli dari Mahmud, pembeli dari Abdullah, dia menanam tanaman palawija, air mayur, umumnya tanamnya kangkung atau singkong, ya, tanaman sifat palawija. Maka ketika Ahmad melakukan syuf'ah, dia mengatakan, Mahmud, kau beli 50 juta, nih 50 juta hak kamu. Iya, tapi kan ini sekarang kebun sudah ditanamin oleh dia. Ini yang tanaman yang baru ini, yang palawija, ini milik siapa? Milik si Mahmud, si mustari. Ya, seperti itu. Wasamaratul zahira, dan juga buah yang tampak. Artinya kalau mamanya mereka berdua tadi beli, antara Abdullah dengan Ahmad beli kebun mangga, ya 50-50%, berarti 50% ada sekitar 100 pohon, 50% sekitar 50 pohon dan sedang berbuah, ya sedang berbuah, belum matang. Ini yang 50% dari buah yang kelihatan ini milik Mahmud yang sudah beli dari Abdullah, bukan milik Ahmad yang melakukan hak syuf'ah dari si Mahmud. Cukup jelas, Ustaz? Nah, Ustaz. Wasil. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, fa in bana aw gharasa fal syafi'i tamalukuhu bi qimatihi wa qal'uhu wa yaramu naqsahu. Dan apabila dibangun di atas tanah tersebut atau ditanami, falis syafi' tamallukuhu biqimatihi, maka bagi syafi' hak kepemilikan dari bangunan atau tanaman tersebut, biqimatihi, dengan nilai, wa qal'uhu, dan dia memiliki hak untuk merubah atau mencabutnya, wa yaghramu naqsuhu, dan al-gharam, yaitu menerima atau berhutang atas kekurangan dari bangunan atau tanamannya. Walirabbihi akhdhuhu bila dararin, dan bagi pemiliknya untuk mengambil, untuk hak untuk mengambil bila dararin, dengan tanpa ada kemudaratan. Ya. Fa in bana, jika si mustari dalam kasus tadi adalah Mahmud, dia beli dan hari dibelinya langsung dipancangnya dan dibangunnya bangunan, selesai dalam waktu 3 hari, alhamdulillah. Berarti apa bangunannya, tanyakan saja kepada Mahmud. Selesai dalam waktu 3 hari. Maka kemudian atau si Mahmud menanam tanaman tua. Kalau tadi kan tanaman palawija, tanaman tua, seperti dia tanam kelapa atau dia tanam mangga. Kalau tadi dia tanam singkong, sayur mayur, ya itu milik si mustari, si Mahmud. Ya. Maka bagaimana? Ditanamnya kelapa atau mulai dia bangun bangunan atau sudah jadi bangunannya dalam 3 hari tadi? Tahu si Ahmad, lalu Ahmad melakukan syuf'ah. Berapa, 50 juta kau bayar? Ini hak kau 50 juta tadi. Dan iya 50 juta tanahnya, tapi ini sudah saya bangun, saya sudah mengeluarkan uang sekian, atau sudah saya tanam sekian pohon sawit atau kelapa, saya sudah mengeluarkan uang. Ya, kata Ahmad, boleh. Ya, sekarang kita nilai. Yang dinilainya bukan uang yang dikeluarkan oleh si Mahmud. Ditanyakan kepada ahlinya, ini tanah kemarin kosong, sekarang di atasnya sudah ada bangunan ruko, umpamanya satu lantai baru, belum naik lantai kedua. Berapa pertambahannya dari 50 juta tanahnya tadi dengan ada rumah ini? Dia mengatakan pertambahannya kalau di jalan seperti ini, ruko dengan tanah harganya, dan ada parkiran ke depannya juga ke belakang masih ada cukup luas, ketika sekitar menjadi 150 juta. Maka si Ahmad wajib membayar 150 juta. Walaupun si Mahmud membangunnya tadi tidak sampai nilainya 100 juta. Dia bangun pamannya hanya dengan 80. Ya, seperti itu. Atau ditanamin oleh si Mahmud tadi dengan pohon kelapa sawit, dan tanahnya bagus untuk daerah kelapa sawit. Maka dinilai berapa harganya tanah ini naik setelah ditanami kelapa sawit, seperti itu yang harus dibayar oleh Ahmad. Wa qal'uhu, si Ahmad juga boleh, si Ahmad syirik, teman syarik dari si Abdullah yang menjual haknya kepada sahamnya kepada Mahmud, boleh Ahmad ini melakukan, saya enggak ada uang untuk beli bangunan kamu, silakan kamu cabut, atau pohon yang kamu tanam silakan kamu cabut. Ya. Wa yaghramu naqsahu, dan si Ahmad membayar selisihnya. Apa maksud selisihnya? Kalau tanaman tadi menjadi rusak dia dengan dipindahkan, ya, maka selisih kerusakannya, kekurangannya dibayarkan. Atau yang ingin ngambil adalah si Mahmud, kata Mahmud, enggak, saya punya tanah yang lain, ya, rumah ini mau saya pindahkan, saya cabut dengan fondasi-fondasinya, ya, atau pohon-pohonan tadi saya ambil, mau saya gali. Sehingga ini adalah Mahmud yang ingin ngambil. Maka si Mahmud membayar kerugian, setelah dia terima 50 juta, dia membayar kerugian tanah yang sudah menjadi bolong-bolong, ya, karena setelah diambil tanamannya di sana atau haknya di atas tanah tadi. Wa li rabbih akhdhuhu bila dararin. Mahmud boleh mengambil pohon yang ditanam dan bangunan yang dia bangun dengan syarat tidak memudaratkan kepada tanah pihak si Ahmad. Wallahu ta'ala alam. Cukup dulu Ustaz, sampai di sini insyaallah. Naam, jazakallahu khair. Jazakallahu khair, barakallahu fi pendengar dan pemirsa Raja TV. Demikian beberapa syarat dan penjelasan dari hal-hal poin yang terkait dalam permasalahan syafa'ah. Dan kita berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya terkait dengan bab ini secara khusus. Demikian juga dalam bab lain di bab muamalah. Kita berikan kesempatan yang pertama di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat telepon yang pertama, silakan. Iya, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dari Ibu Wati di Sulawesi. Masya Allah, silakan Ibu Wati di Sulawesi, pertanyaannya. Ada orang yang kontrak rumah saya dengan perjanjian 1 tahun, lalu dibayar, kemudian baru 2 bulan tinggal, orang itu pindah. Yang saya tanyakan, apakah uang itu dikembalikan atau bagaimana? Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ibu. Kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz. Orang itu pindah dengan kemauan sendiri, Ibu. Ya, tak. Kalau dia pindah dengan kemauan sendiri, kondisinya yang meminta dia harus pindah dari tempat tersebut, berhakkah dia meminta sisa dari kontrakan yang 10 bulan atau apakah si pemilik kontrakan berkewajiban menyerahkan sisa 10 bulan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Apa maksud penuhilah akad-akad kalian? Bila seorang akad menyewa, maka jasa dari barang sewaannya, ya, menjadi milik dia sampai akhir kontrakan. Kalau dia membeli barang, barang tersebut menjadi milik dia dengan akad dan dengan dia terima. Maka dengan itu, resiko dan keuntungan milik si pembeli. Anda baru beli sesuatu barang, umpamanya tanah, dengan harga 100 juta rupiah. Ya, baru 2 bulan, alhamdulillah, harga tanah Anda naik menjadi 500 juta rupiah karena ada pembangunan jalan tol dan segala macam. Yang penting naik 500 juta rupiah. Walaupun baru 2 bulan, itu pertambahan 400 juta rupiah milik Anda karena Anda pembeli, sudah Anda terima. Ya, dan sebaliknya, setelah 2 bulan tadi, kalau tadi harga naik, sekarang harga jatuh karena daerahnya terkena banjir, dijual dengan harga 10 juta pun orang tidak ada yang mau beli, akhirnya ada yang mau beli dengan harga 1 juta. Ya, daripada tidak dapat uang, tidak enak hidup dalam banjir, dijual oleh dia tanahnya tadi pun tidak bisa dia meminta kepada si penjual, ah, tanahmu tanah daerah banjir. Anda tanyakan, kata penjual, saya tidak boleh berbohong. Tanyakanlah kepada orang sekitar sini dan lihat data di Pemkot atau di pemerintahan, apakah daerah ini pernah tanah ini banjir atau tidak. Selama saya, semenjak saya beli, tidak pernah banjir. Ya, ya, dia tidak wajib membayar kekurangan tadi. Begitu juga dengan akad sewa. Anda yang sudah menyewa itu tadi sewa rumah, 2 bulan Anda pergi ya udah. Akan tetapi yang rumah tadi wajib dikosongkan oleh si pemiliknya, tidak boleh dia sewakan ke pihak lain sampai berakhir kontraknya dengan yang tadi, penyewa pertama. Kalau dia merasa tidak nyaman, barulah dia berakad kembali. Sudah, boleh enggak saya kembalikan bukan 10 bulannya, tapi sekitar 8 bulannya saja. Ya, karena saya mesti menunggu penyewa yang baru, ya. Dan selisih tunggu itu berarti kan saya dirugikan. Kalau dia setuju, boleh Anda sewa lagi dari dia selisihnya itu dengan 8 bulan. Tapi kalaupun Anda tidak mau, tidak ada masalah. Sama juga dengan orang menyewa jasa pesawat, transportasi pesawat terbang umpamanya. Dia sudah beli tiket, 6 tiket Jakarta ke Makassar untuk tanggal sekian. Qadarullah, dia sekeluarga tidak bisa berangkat. Kalau satu lain hal, 6 tiket tadi hangus tentunya. Ya, karena memang akad mengikat dan pihak yang menyewakan jasa tidak berdosa, dengan syarat pesawat tadi wajib mengosongkan 6 bangku atau kursi yang sudah Anda beli tadi. Baik. Jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Ibu dari Sulawesi, semoga ini bermanfaat dan menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan. Barakallahu fiik. Kita masih berikan kesempatan via telepon di 0218236543. Dan bagian yang baru bergabung dalam pembahasan bab syafaat secara khusus, kita sapa kembali penanya berikutnya. Baik, halo. Halo, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya siapa Umu? Amba Allah dari Magetan. Silakan Umu, silakan. Ustaz, dulu saya itu menabung di salah satu bank syariah. Nah. Waktu itu mendapat jasa. Terus jasa itu saya berikan kepada orang lain. Ibu mendapat apa, Ibu? Mendapat jasa, mendapat kasarannya bunga gitu loh Ustaz. Dari tabungan itu. Nah, terus dapat bertambah uang. Iya, bertambah. Nah, terus itu saya pindah ke akad wadiah. Nah, saya tanya, akad wadiah yang mana, tipe mana yang paling abdul itu Ustaz? Wadiah yang tidak ada pertambahan, Ibu. Tidak ada bonus, tidak ada hadiah, tidak ada selama. Anda minta aja, saya yang penting uang saya taruh di sini. Saya tidak mau ada pertambahan atau ada jasa atau ada hadiah atau ada apapun, saya tidak mau. Saya yang penting adalah uang saya tidak terpakai, aman, kapan saya inginkan saya bisa ambil. Ya. Ya, tanyakan ke dia wadiah yang mana, mau yang tiga, mau yang apa? Ya. Alhamdulillah. Ya. Cukup Ibu? Ya, Ustaz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu dari Magetan, dan alhamdulillah sudah dijawab oleh Ustaz. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan yang ketiga, masih di via telepon di 0218236543. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum, Bu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Akhi, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hamba Allah di Depok, Bu Ustaz. Baik, silakan pertanyaannya langsung. Kalau mau bertanya masalah waris, Bu Ustaz. Naam, silakan, Pak. Orang tua saya sudah meninggal, Pak Ustaz. Meninggalkan. Namanya siapa, Pak? Namanya Pak Sukardi. Nah. Pak Sukardi tanggal berapa wafatnya? Tahun berapa? Tanggal 17 Februari 2017. Ya. Meninggalkan sebuah rumah. Tapi sebelum perkawinan dengan mertua saya yang sekarang, sebelumnya ada perkawinan dengan istri pertamanya, Pak Ustaz. Jadi 6 anak dari istri pertama itu menuntut hak atas rumah tersebut. Apakah mereka dari pihak anak-anak istri pertama tersebut berhak atas jatah rumah tersebut, Pak Ustadz? Itu dari istri pertama masih anak Pak Sukari semuanya atau anak orang lain? Anaknya Pak Sukari, 6 orang Pak Ustadz. Ya, berarti dapat semuanya. Dari istri pertama ataupun kedua ataupun ketiga, ya, itu selagi anaknya dia, maka semuanya dapat. Baik, baik. Dengan pembagiannya sama dengan istri kedua. Ya. Anak istri kedua mas. Ya, sekarang lalu 2 bulan berikutnya mertua saya perempuan meninggal Pak Ustaz. Ya, dia juga dapat bagian dari harta Pak Sukardi tadi. Baik Pak Ustaz. Nah, ini untuk pembagiannya bagaimana Pak Ustaz ya? Apakah ibu ya. Saya yang meninggal belakangan masih dapat juga pembagian persentasenya bagaimana Pak Ustaz? Kan saya katakan tadi dapat. Pak Sukardi ketika dia wafat, bapak ibunya dia masih hidup atau sudah meninggal? Oh, sudah meninggal Pak Ustaz. Ya. Ketika dia wafat, istrinya satu namanya siapa? Namanya Bu Okta. Bu Okta. Ya. Itu statusnya masih istri, belum diceraikan kan ya? Belum, masih dalam suami ya. Istri dengan dua anak perempuan. Dia mendapat 1/8. Anak Pak Sukardi dari istri pertama berapa laki berapa perempuan? 3 laki-laki, 3 perempuan. Anak laki 3, 3 anak perempuan. Ya, dari istri kedua. Ini dari perempuan. Istri pertama. Dari istri kedua 2 anak perempuan, Pak Ustaz. 2 anak perempuan. Berarti semua anak Pak Sukardi adalah 5 perempuan, 3 laki-laki. Betul, Pak Ustaz. Ya, dapat bagiannya. Ya, sebentar. 8 1 7 kemudian 3 6 tambah 5 11 11 dikali 88 kemudian 88 kemudian 11 kali 1 11 kemudian 7 14 14 14 kemudian 7 ya. Hartanya dibagi 88 semua hartanya Pak Sukardi bagi 88 11 ya. 11 per 88 milik Ibu Okta ya. Walaupun dia sudah wafat, maka yang 11 ini dibagikan ke ahli waris Ibu Okta lagi ya. Berarti yang 11 ini anak dari istri pertama tidak dapat. Karena itu bukan anak Bu Okta. Yang dapat hanya anak Bu Okta yaitu 2 perempuan. Ya. Yang dari 11 ya, bagian Bu Okta. Ya. Jelas itu. Ya, mau nanya lagi Pak Ustaz, sebelum meninggal. Sebentar. Masing-masing anak laki-laki dapat 14 per 88. Masing-masing anak perempuan dapat 7 per 88. Ya, silakan. Apalagi pertanyaannya? Pak, begini Pak Ustaz, sebelum meninggal, bapak saya ini menyatakan secara lisan bahwa rumah tersebut untuk anak-anaknya dari istri kedua, Pak Ustaz. Apakah yang mau kita ikuti yang mana Pak Ustaz? Apakah pembagian itu, apakah yang dia sebutkan pada saat sebelum meninggal itu? Jadi anak-anak ya, dari yang menyebutkan itu kapan? Gimana Pak Ustaz? Maaf. Pak Kardi mengatakan itu kapan? Sebelum meninggal Pak Ustaz. Pada saat sakit atau tidak? Hanya lisan saja Pak Ustaz. Dan tidak ada serah terima? Tidak ada. Kalau tidak ada serah terima, wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Oh, jadi tidak berlaku kalau hanya lisan saja Pak Ustaz ya? Bukan kan lisan saja tidak berlaku. Kata Nabi, wa'atu kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Berikanlah setiap ahli waris haknya yang telah ditentukan oleh Allah dan tidak sah wasiat kepada ahli waris. Wasiat itu seseorang mengatakan kalau saya wafat, rumah ini, tanah yang ini, atau mobil ini milik si fulan, saya hibahkan kepada fulan, milik si fulan. Tapi kalau saya wafat, saya masih hidup, tidak ada, semuanya milik saya. Jelas? Baik. Maka dalam hal ini, kalau tadi dia mengucapkan untuk si fulan-fulan tadi, atau dia mengatakan kepada anak-anaknya, maka batal karena ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Ya, Pak Ustaz, siapa Ustaz jelas? Cukup Bapak? Ya, cukup Pak. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair akhi, barakallahu fiik, dan demikian jawaban semoga menjadi pencerahan bagi Anda dan keluarga. Kita masih berikan kesempatan untuk pertanyaan via telepon bagi Anda pendengar Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV. Silakan di layar telepon 021-823-6543. Kita terima kembali penanya berikutnya. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu dengan Novi di Cilengsi. Baik, Ibu Novi, silakan. Afwan Ustaz, mau tanya. Yeah. Ada teman saya mau kredit barang material. Nah, saya punya dananya. Kira-kira kalau untuk mengambil untung yang halal seperti apa ya Ustaz? Ya, Anda pertama Ibu minta kepada dia atau ajak dia ke toko material. Ya Ustaz. Jelas. Ya. Sama ke sana, lalu katakan kepada dia, kamu hanya boleh tunjuk, bukan kamu yang berakad dengan toko material. Gimana Ustaz, tunjuk gimana? Jadi saya sama si misalkan Pak Deni saya ajak ke toko material. Janganlah Pak Deni. Janganlah Pak Deni, mamanya Bu Wati. Nah. Bu, ya. Nah, terus ke Bu. Anda ajak Bu Wati tadi, Bu, kita ke toko material itu ya bareng-bareng. Ya. Ya. Nanti Anda tunjuk yang Anda ingin beli. Ya. Tapi bukan Anda yang berakad dengan si pihak toko. Ya. Anda hanya tunjuk aja, Bu, tolong belikan saya semen yang ini, seperti ini nih, namanya 20 sak. Ya. Bu, saya belikan saya gerobak pintu yang ini, sekian. Ya. Belikan saya bata ini, namanya sekian. Pasir yang ini tuh, yang warna itu, pasir yang kayak gitu, sekian kubik. Ya. Ya, setelah dia jelas atau catat tadi, lalu Anda berakad kepada si toko material. Pak, saya mau beli ini. Hitung dia semuanya. Ya. Berapa, Pak? Dia mengatakan, ini semuanya diantar ke rumah ya, Bu? Ya, diantar ke rumah. Rumahnya di mana? Dia katakan, di Cilengsi alamnya ini. Ya, yang Anda maksud itu adalah rumah Bu Wati ini, tetangga Anda yang ingin tadi. Ya. Ya, dihitung dia semuanya. Ini harganya Ibu 50 juta. Ya. Ya. Lalu Anda katakan kepada Bupati, saya belum jual ke Anda. Tapi ini perkiraan harga 50 juta. Setuju Anda? Kalau Anda setuju, saya jadi beli nih. Ya, tapi Anda nanti enggak jadi project, enggak ada masalah, hanya minta persetujuan terhadap akad. Oh iya, sudah begitu kok, memang segitu harganya, mau diapain, kata Bu Wati. Ya. Lalu Anda beli kepada toko tadi. Ya. Pak, semuanya 20 juta ya, saya beli ya, ini uang. Ya. Tolong Pak, naikkan ke truk. Dia naikkan ke truk semua barang-barang tadi. Ya. Lalu Anda katakan, Wati, ini kan barang sudah saya terima. Iya. Ini kan Ibu tahu bahwa harganya 50. Ibu mau nyicil berapa lama? Berapa kuat? Berapa kemampuan Ibu nyicil per bulan? Saya kemampuan saya 5 juta per bulan. Ya. Kalau gitu, mau enggak Ibu beli dari saya dengan harga 60 juta dengan 12 kali cicilan. 5 juta, 5 juta, 5 juta sampai 1 tahun selesai. Berarti saya dapat keuntungan 10 juta. Kalau dia bilang wah kemahalan, ya tinggal tawar menawar. Jelas? Ya. Andai kemudian dia mau, Anda antar ke rumah dia. Ya Ustaz. Ayo kita antar barang-barang ke rumah Anda. Ya, atau Anda minta langsung si orang tokonya Pak antar ke alamat ini. Ya. Andai dia tidak mau, itu resiko Anda. Ya Ustaz. Jelas, itu halnya begitu Ibu. Oh baik Ustaz. Afwan Ustaz, jadi kalau misalkan dia mesen materialnya bertahap, boleh nggak Ustaz? Kalau seandainya akadnya berarti dikumpulin dulu, jadi nanti akad terakhir, atau setiap dia order misalkan 10 juta nanti dikumpulin terakhir akadnya, atau gimana Ustaz? Kalau dia bertahap ya sama seperti tadi caranya. Yang penting Anda tidak boleh di belakang, harus di awal setelah para Anda terima akadnya. Harus jelas harganya semuanya. Dan yang beli Anda ke material bukan dia. Yes. Dia hanya bantu tunjukin barang aja. Nah, Ustaz, kalau seandainya kan belum bertahap, tapi misalkan sudah di perkiraan 50 juta, dia pokoknya mau ngutang material 50 juta, tapi orderannya bertahap bisa ditentuin di awal juga kayak tadi nggak, Ustaz? Itu yang tadi itu risikonya tinggi, Bu. Salah Anda menetapkannya tidak sesuai dengan langkah seperti yang saya sampaikan tadi, bisa jadi riba. Baik, Ustaz, ya. Kalau Anda katakan, nih uang kau pergi belanja sendiri, jadi riba dia. Yeah. Atau tadi Anda katakan di toko tadi material, kamu belilah ke dia, saya duduk sini dulu, nanti berapa tagihannya sini saya bayarkan 50, saya jual kepada kamu 60, itu juga riba. Karena berarti yang belanja dia bukan Anda, Anda hanya menalangin. Ya, baik Ustaz. Ya, ya baik Ustaz, alhamdulillah cukup jelas Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Akhir Ibu, barakallahu fiik. Semoga ini menjadi pencerahan dan menjadi jawaban yang bermanfaat buat umum yang bertanya dan juga bagi yang lain. Barakallahu fiik. Masih kita terima pertanyaan via telepon sebelum kami akan dari pesan singkat. Baik di 0218236543 kita sapa kembali penanya berikutnya. Ya, halo. Silakan sudah masuk. Silakan. Iya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Saya dengan Ferry di Depok, Pak. Baik, silakan Pak Ferry. Pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Ustaz mau nanya tentang waris. Mertua saya bulan Juli kemarin kan meninggal dunia, Ustaz. Ibunya. Iya, meninggalkan. Namanya siapa? Sebut aja namanya. Ada Ibu Widya, namanya Ibu Widya. Ibu Widya. Iya. Jadi meninggalkan ayah kandung 2019. Meninggalkan. Jadi 2019 wafatnya. 2020 Juli kemarin, Ustaz. Juli 2020. Iya. Terus ketika dia wafat, ahli warisnya sekarang ini kan yang Anda sebutkan? Iya, ayah kandung. Bapak ibu dari Bu Widya masih hidup? Bapaknya aja Ustaz. Bapak dari Bu Widya. Terus ya? Satu suami. Ya suami masa? Ingat suami Bapak. Suami kedua maksudnya Ustaz. Jadi suami pertama kan bukan suami lagi, kita bercerai udah. Kalau bercerai tidak ada hubungan. Masih suami Ustaz. Iya suaminya pasti satu, nggak mungkin dua. Yang kalau istri bisa lebih dari satu. Iya iya. Tapi kalau suami tak mungkin dua. Kalau dua berarti dia berzina dengan salah satunya. Mik. Ya. Teruslah. Sama anak. Berapa? Dua. Berapa anak laki-laki berapa perempuan? Dua anak perempuan aja Ustaz. Dua anak perempuan. Ya. Ya. Ini suami dapat. Karena ada istri dapat ada anak 1/4. Anak mendapat, bapak mendapat 1/6 tambah sisa kalau ada sisa. Anak perempuan dapat 2/3. 6, 4, 3, 12. 12, 6, 2, 4, 3, 12 bagi 3, 4 kali 2, 8, 8, 10, 13. Hartanya dibagi 13, Pak. 13 ya, Pak Ustaz. Ya. Bapak dari Bu Widya mendapat 2/13. 2/13. Suaminya mendapat 3/13. 3/13. Dua anak perempuan mendapat 8/13. Berarti masing-masing anak perempuan dapat 4/13. Masing-masing 4/13. Ya, ya. Ustaz. Sama ini Ustaz, kan ada waris berupa emas. Itu harus langsung dibagikannya dalam bentuk uang dijual dulu, apa bisa dalam bentuk emasnya aja dibagikan gitu Ustaz, sesuai gramnya? Kalau emasnya dia punya emas 10 gram, 10 gram, potongan 10 gram sebanyak 13 keping, itu bisa dibagi. Kalau berarti bapaknya dapat 2 keping, suaminya 3 keping, anak perempuannya 4 keping, 4 keping. Oh, ini bentuknya perhiasan Ustaz, gimana Ustaz? Bentuk perhiasan kan gak bisa dibagi, kecuali harus dilantakin jadi dibagi 13. Ya, tentu diuangkan dulu, dijual, dapatnya berapa rupiahnya dibagi 13. Oh iya, iya. Iya Ustaz. Ya gitu aja Ustaz, kalau gitu gak ngerti Ustaz. Ya, oke, makasih Ustaz, jazakallah khair. Wa iyyaka jazakallahu khair wa barakallahu fik Bapak. Alhamdulillah. Kita lanjut kepada pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah di Bali Ustaz, saya membuat dan menjual cairan pelicin setrika untuk pakaian Ustaz. Atau laundry. Dan untuk membuatnya memang berbahan yang dicampur air dan tidak ada standar takaran tetap. Setiap membuat mempunyai bahan dan takaran yang berbeda-beda atau takaran air yang berbeda-beda. Dan jadi untuk airnya terkadang saya lebihkan. Apakah ini termasuk bermain di dalam timbangan atau takaran Ustaz? Jazakallah khair. Sementara kalau dia membuat cairannya sendiri dan dia punya formula sendiri, terserah dia. Paham? Nah. Kalau kemudian dia jual, terserah dia menjualnya, mau dibanyakin airnya, mau didikitin, terserah dia. Kalau dia itu produksinya dia. Paham? Tapi kalau dia menjual produksi yang sudah jadi, produksi orang lain, kemudian ditambahkan air dibanyakin, ini tidak boleh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melarang orang-orang untuk mencampur susu dengan air untuk dijual. Ya. Nah, Ustaz. Jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya, akhi barakallahu fiik ya akhi. Dan pendengar, kita angkat kembali pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami dari yayasan mengumpulkan donasi bantuan untuk korban bencana. Bolehkah bagi kami menggunakan sebagian kecil dari persentase dari donasi yang masuk untuk biaya operasional, dengan catatan kami tidak menyampaikan di awal pembukaan donasi bahwa sebagiannya kami gunakan untuk operasional. Jazakallah khair. Kalau tidak Anda sampaikan di awal, itu tidak boleh Anda mengambil dan donasi kaum muslimin tadi. Ya. Karena yang namanya yayasan tidak boleh mendapatkan gaji. Strukturalnya tidak boleh mendapatkan gaji dari dana yang terkumpul dalam masyarakat. Tapi kalau Anda mengatakan dari awal bahwasanya kami butuh biaya operasional untuk ini, untuk orang yang datang mengumpulkan, untuk orang yang iklan beritahuannya butuh tenaga, butuh fee, maka dari donasi Anda, berapapun donasi Anda, maka umpamanya sekian persen kami potong untuk biaya operasional, 2% kah atau 3%. Ketika itu Anda sampaikan dan donasi masuk, itu baru boleh Anda ambil 3% atau 2% sesuai dengan persyaratan di awal tadi. Bila tidak, berarti 100% Anda berarti bekerja itu sifatnya tabarru, atau Anda tidak ingin mendapatkan biaya operasional. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki sebidang tanah seluas 1 hektar dan saya ingin mewakafkan untuk pendidikan. Akan tapi terkendala karena pengurusan surat dan sertifikasi untuk mendapatkan legal formal wakaf butuh pembiayaan. Bagaimanakah hukumnya apabila saya menggunakan akad hibah? Apakah niat saya untuk memberikan tanah tersebut kepada yayasan untuk dibangun pendidikan dengan akad hibah terhitung sebagai wakaf lillahi ta'ala? Jazakallah khair. Wallahu ta'ala alam, kalau Anda berwakaf tanah untuk pendidikan, ya, maka tentu yang mengurusnya adalah pihak nazir wakaf. Anda menyerahkan ke suatu lembaga, ke suatu yayasan untuk sebagai pengelolanya. Ya, maka yang mengurusnya tentu mereka surat sertifikat wakaf dan seluruhnya, bukan Anda. Ya, kenapa? Karena ini untuk kemaslahatan mereka. Kalau mereka tidak mengurus sertifikat wakafnya, tentu akan menyebabkan khawatir nanti setelah di atasnya ada bangunan dan ada nilai tambah karena menjadi sekolah, akan dikuasai, Anda sudah meninggal. Lalu ahli waris Anda, mereka pura-pura tidak tahu, umpamanya mereka mengatakan, itu tanah bapak kami, ini buktinya ada surat dari desa, ada kecamatan, SKGR, dan segala macam, ya, maka tentu pihak yayasan dirugikan. Ya. Terserah, kalau Anda hibah pun kepada yayasan, tapi kalau hibah statusnya menjadi milik yayasan. Kalau wakaf dia bukan milik yayasan. Anda yayasan itu umpamanya suatu saat tutup, ya, tidak bisa dikuasai kembali oleh ahli waris Anda. Dan tidak bisa tanah dijual oleh yayasan kemudian uang dibagi-bagi untuk pengurus yayasan. Tapi kalau hibah bisa, tak milik mereka. Dan pun mereka bisa menyewakan tanah hibah tadi kepada para orang tua siswa, di mana dia akan masukkan dalam biaya pendidikan adalah sewa tanah untuk masuk pemasukan bagi uang bagi penerima hibah, yaitu pihak yayasan ini. Maka terserah Anda yang mana yang mau Anda inginkan. Kalau dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedekah jariah, sedekah yang mengalir terus pahalanya itu adalah untuk wakaf, bukan untuk hibah. Ya. Nah, Ustaz, masyaAllah, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Barakallah fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mendapatkan hadiah atau bonus di akhir tahun dari hasil tabungan yang saya miliki di sebuah lembaga atau keuangan syariah. Pertanyaannya, bagaimanakah hukumnya saya menerima hadiah dari hasil tabungan tersebut? Jazakallah khairah. Allahu barik fiik. Kalau tabungannya wadiah, tentu tidak boleh menerima hadiah apapun, karena ini akad sesungguhnya adalah qard. Ya, maka tidak boleh dia menerima hadiah atas qard yang dia berikan kepada lembaga keuangan syariah tadi. Kalau akadnya mudharabah, boleh menerima hadiah. Tapi mudharabah yang sah itu adalah kalau ada klausa yang Anda cantumkan sebagai sahibul mal, sebagai pemilik dana, bahwa dalam syarat ketentuan di pembukaan akad rekening Anda katakan bahwasanya saya sebagai pemilik rekening siap menanggung kerugian sebesar porsi uang yang saya setorkan dalam rekening mudharabah. Ya, bila ada pencantuman klausa ini, maka ini mudharabahnya sah, boleh, dan boleh dia mendapatkan bagi hasil, dan boleh juga dia menerima hadiah. Wallahu a'lam. atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya. Kami akan kembali pertanyaan dari pendengar kita di Depok. Ada Abu Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah akad jual beli di mana si pembeli membatalkan jual beli, Ustaz? Tapi si pembeli sudah memberikan DP. Apakah wajib bagi si penjual untuk mengembalikan DP tersebut? Jazakallahu khair. Allahu akbar. DP, khilaf para ulama tentang hal ini. Kalau madhab Syafi'i, iya, Anda harus mengembalikannya karena mereka memasukkannya dalam bab gharar. Ya. Dimana kalau jadi uangnya bagian dari jual beli, kalau tidak uangnya hilang, kata mereka ini mengandung gharar. Dan madhab Syafi'i sangat ketat dalam masalah gharar, namun agak longgar dalam masalah riba. Ya. Kalau dalam madhab Hambali bahwasanya DP boleh hangus, boleh hilang, berdasarkan asar yang diberikan dari Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab berkirim surat kepada gubernurnya di Mekah, Nafi' bin Haris, ya, untuk membeli rumah tahanan. Dan Nafi' bin Haris membelinya dari Sufyan bin Umayyah dengan akad ini 3000 dirham bagian dari pembelian. Kalau nanti Khalifah Umar setuju rumah ini dijadikan, ini diposisikan sebagai rumah tahanan, maka itu adalah bagian dari pembayaran. Bila Umar tidak setuju, maka saya tidak jadi membeli dan uang 3000 hilang. Kemudian kalau dikatakan tadi mazhab Syafi'i mengatakan itu makan harta orang dengan tanpa imbalan, dengan cara yang batil dan gharar, dijawab oleh mazhab Hambali tadi dengan mengatakan ini ada imbalannya. Kalau Anda menjual tanah umpamanya dengan harga 10 miliar, lalu ada yang bayar DP dengan harga 300 juta rupiah. Dengan DP yang dia bayar, Anda sudah tidak bisa lagi menjual tanah ini ke pihak lain. Padahal ini orang baru membayar DP. Dalam kasus umpamanya, dia bayar 300 juta. Setelah dia pergi, ada orang yang beli membawa uang cash membayar 12 miliar. Anda sudah tidak bisa menjual kepada pembeli kedua ini, karena sudah dibeli oleh yang bayar DP. Lalu kemudian dia enggak jadi yang bayar 300 juta tadi. Dia bilang, kembalikan uang saya itu kan banyak 300 juta. Ya betul banyak. Tapi gara-gara Anda, wahai pembayar DP, kesempatan saya dapat 2 miliar hilang. Boleh saya kembali 300 juta, tapi bayar kepada saya 1,7 miliar. Karena setelah kamu datang itu, ada orang yang mau beli 12 miliar, saya enggak bisa jual. Ya. Atau Anda katakan, sebentar dulu, saya hubungin yang mau 12 miliar. Kalau dia jadi 12 miliar, uang 300 juta kamu saya kembalikan. Tapi kalau tidak jadi 12 miliar, uang kamu hilang. Karena DP memang hilang. Ya, berarti ada imbalan DP hilang itu bagi si penjual yang dirugikan. Wallahu ta'ala alam. Dan yang dikukuhkan oleh OKI, Organisasi Konferensi Islam, juga pendapat yang mengatakan bahwa DP itu hangus atau hilang. Tapi kalau Anda menganut mazhab Syafi'i, ya silakan, tidak ada masalah. Mazhab yang muktabar dalam syariat Islam dan mazhab yang banyak dipelajari juga di negara kita, ya, kembalikanlah DP orang kan. Nah, Ustaz, untuk mana yang roji, Ustaz, sudah saya jelaskan. Roji adalah pendapat mazhab Hambali dengan dalilnya asal dari Umar bin Khattab, dan ini ketetapan dari Organisasi Konferensi Islam para ulama sedunia di bawah OKI. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan via pesan singkat sebelum kami buka kembali pertanyaan via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tanah orang tua saya dipakai oleh sepupu tanpa ada akad, baik menyewa atau membeli. Lalu di sebagian dari tanah tersebut mereka, yaitu sepupu, membangun rumah permanen di atasnya. Sekarang orang tua saya ingin menjual tanah tersebut dan pembelinya hanya mau membeli tanahnya saja. Pertanyaannya, apakah orang tua saya harus mengganti rumah tersebut, Ustaz, yang dibangun oleh sepupu? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Untuk jawabannya tidak. Nah. Ya. Jika sekarang dia mengatakan kepada sepupu tadi, sepupu anda tadi, ayahanda mengatakan kepada dia, itu rumah kamu, silakan dibongkar, diambil batu batanya atau pindahkan ke tempat lain. Saya menjual dan pembelinya hanya mau dengan tanahnya tanpa ada bangunan. Tadi ya capek, menyentuhnya lebih mahal biaya bongkarnya. Ya, maka anda sampaikanlah kepada si pembeli, ini rumah gratis. Ya, wallahu'alam. Baik, Ustaz Hamzah, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kembali bagian yang bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 dalam bab syuf'ah secara khusus pagi ini, dan kita terima penanya baik dari pendengar maupun pemirsa Raja TV. Kembali, halo, silakan. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Daim Pakko di Papua. Di Papua, Bapak. Silakan, Pak, pertanyaannya. Saya mau tanya masalah jual beli. Ya, silakan. Ini. Saya seorang pedagang pakaian jadi di Papua. Mayoritas pembeli saya itu 99% orang non-muslim. Nah. Pertanyaan saya, bolehkah saya menjual pakaian sempemanya yang celana pendek atau baju-baju lengan pendek kepada non muslim, begitu, Ustaz? Kepada kaum wanita itu, Pak, ya. Itu, maaf Pak, itu yang Anda jual pakaian rumah atau pakaian luar rumah? Pakaian luar rumah, Ustaz. Pakaian memang didesainnya untuk dipakai di luar. Iya, Ustaz. Allah Ta'ala alam, walaupun mereka non muslim, ya, kalau Nasrani syariatnya sama dengan mereka juga menutup aurat harusnya. Adapun mereka tidak menutup, berarti mereka sama dengan muslim yang tidak mengamalkan syariat. Maka mereka pun tidak boleh, dan anda pun tidak boleh menjual kepadanya. Ya. Allah Ta'ala alam. Pakaian yang sementara ini saya jual, apakah saya boleh jual habiskan atau saya buang, Ustaz, yang sementara saya jual ini? Karena masih banyak yang sementara saya jual ini, pakaian yang membuka aurat, begitu, Ustaz. Kalau pakaian rumah nggak ada masalah, kan bisa dibedakan pakaian rumah dan tidak, kan? Pakaian luar rumah, Ustaz. Enggak, maksud saya kalau pakaian rumah anda jual nggak ada masalah. Umpamanya apa, kalau bagi perempuan adalah pakaian di rumah, apa nama, daster atau segala macam, itu tidak ada masalah buka aurat karena dia dipakai di rumah. Masalah dia pakai ke pasar itu dosa bagi dia. Anda tidak berdosa. Jelas. Kalau pakai luar rumah, tidak, kalau anda jual pun tidak boleh, apalagi memberikan kepada dia. Kalau bisa anda merubahnya menjadi pakaian apa, pakaian rumah, bagus. Caranya wallahualam, diskusikanlah kepada yang ahlinya, kepada apa namanya, konveksi, bagaimana ini dirubah menjadi pakaian rumah. Nah, Ustaz, masya Allah. Jadi yang saya jual sekarang ini saya buang saja atau bagaimana, Ustaz? Soalnya masih ada yang sempamanya rok, begitu, rok pendek, masih sementara saya jual ini, Ustaz. Tadi saya katakan nggak boleh membuang-buang harta. Kalau anda berikan kepada orang-orang muslimah di Papua tadi, ada orang muslim, ada Pak? Ada. Kalau orang muslim kan nggak mungkin pakai itu di luar rumah, ya atau tidak? Iya, Ustaz. Itu boleh anda berikan kepada kaum muslimin. Infakkan. Iya, dihadiahkan. Dihadiahkan, taib. Demikian. Dengan anda katakan ini harus pakai di rumah ya, tidak boleh anda pakai di luar rumah. Nah, baik, insyaallah cukup. Jadi tidak boleh saya jual lagi, Ustaz ya? Cukup jelas Bapak jawaban dari Ustaz, insyaallah. Yes. Walaupun boleh kepada orang muslim dengan syarat seperti tadi ya Pak ya. Nah. Oke, Pak. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, masyaallah. Baik, jazakallah khair atas jawabannya Ustaz, dan demikian akhi yang dari Papua, barakallah fiq wa jazakallah khair atas pertanyaannya. Kemudian kami masih berikan kesempatan pertanyaan via telepon di 0218236543. Baik, silakan akhi. Atau ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Andy dari Jakarta. Silakan Pak Andy. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya pertanyaan untuk melanjutkan permasalahan yang ibu tadi membeli barang bangunan di toko bangunan. Nah, itu kan dia kata tadi kan dia udah anggaplah setuju udah mencicil 5 juta tiap bulan selama 12 bulan. Nah, misalkan di bulan ketiga itu pembayarannya mulai seret, telat, dan juga anggap risiko terjelek, ternyata mulai cicilan ke-6 itu dia udah enggak mau bayar lagi, itu gimana solusi ya Pak Ustaz? Terima kasih. Ya, Allah berkati. Ini kalau tadi dia bertanya tentang tetangganya, tentu dia mengerti kondisi tetangganya bahwa dia orang baik, tidak mungkin dia berbuat demikian dan seterusnya. Kalau dia membuka usaha ini lebih luas sehingga yang bertransaksi dengan dia banyak orang yang tidak dia kenal, ya, dalam hal ini boleh dia minta dinamakan dengan akad tawsiq, akad untuk pengikat transaksi jual beli tidak tunai tadi. Ya, anda mintalah umpamanya sertifikat tanahnya, dan dia tadi membangun rumah pasti ada sertifikat tanah. Anda pegang, hanya anda pegang saja. Bila dia tidak mampu melanjutkan, apa boleh buat? Ya, ini tanah sertifikat yang anda jualkan. Anda pegang sertifikat dan buat surat kuasa jual bila terjadi A, B, C, D. Bila terjadi, anda jualkan, kemudian anda ambil hak anda. Kalau dia sudah bayar umpamanya dari 60 tadi, dia sudah bayar 30, hak anda cuma 30. Yeah. Berjual tadi tanah dan rumah tadi harga umpamanya 100, dengan adanya rumah naik di 200. Ya, hak anda tetap hanya 30, sisanya 170 anda kembalikan kepada dia. Oke, makasih Pak. Satu lagi pertanyaan lagi, Ustaz. Kalau misalkan orang yang dia membayar ininya tiap bulannya itu seret, sehingga anggaplah kita dalam akadnya 12 kali, berarti dalam 12 bulan, ternyata dia baru bisa melunasi anggaplah 18 atau 24 bulan. Nah, itu gimana, Ustaz? Apakah memang kita tetap menerima dengan nilai yang 60 juta tadi, tapi dia melunasi dalam 18 bulan misalkan? Atau memang kita tidak boleh juga tetap, atau ada kayak denda atau gimana, Pak Ustaz? Kalau ada denda, ada riba namanya. Maka tidak boleh bertambah lagi harganya dari 60 juta tadi. Cuman tadi itu fungsi barang jaminan tadi. Ketika dia terlambat, anda boleh menjualkannya. Tentu dia nggak mungkin akan terlambat, karena yang akan hilang bukan rumahnya, tanah dan rumahnya yang hilang. Kan dia bangun rumah, kemudian tanahnya malah hilang dan rumahnya. Ya atau tidak? Iya. Nggak mungkin itu terjadi kalau tanah sertifikatnya di tangan anda, dan anda minta surat kuasa jual bila terjadi A, B, C. Oke. Terima kasih Pak Ustaz, sudah cukup jelas. Nah, ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair akhi, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan terakhir Ustaz di pagi ini, ada titipan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya mengikuti program rumah DP 0%? Cicilan tetap selama masa cicilan Ustaz. Tapi ada biaya atau ada denda jika ada keterlambatan. Jazakallahu khair. Bila masih ada denda keterlambatan, namanya riba. tidak ada toleransi riba menjadi halal, ya, maka tinggal Anda minta kepada si pihak penjual tadi cicilan 0%, bunga 0%, kemudian cicilan tetap, alhamdulillah. Anda katakan kalau terlambat ya udah, jangan terapkan riba, ini rumah ambil untuk semuanya lagi. Buat klausul seperti itu. Kalau dia mau, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau, itu haram Anda membelinya dengan cara yang mengandung unsur riba tadi. Nah, Ustaz, baik. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir. Silakan disimpulkan, Ustaz. Barakallahu fiik. Allah barik. Beberapa yang kita pelajari dari syariat Allah Azza wa Jalla tadi bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.